Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fid din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan saudara-saudaraku sekalian, para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan selalu mengingat-ingat Allah, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan bisa mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita sekalian. Nikmat yang sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat nikmat-nikmat Allah, sehingga kita bisa mengumpulkan dua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baina dzikri wa syukri, antara berzikir mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita tidak akan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ingatkan kepada kita di dalam ayatnya, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Fashkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di radio ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Tanbihat Al-Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yakni fikih praktis tentang perkara-perkara yang khusus bagi wanita muslimah dan mukminah, yang mana dia perlu mengetahuinya dikarenakan banyak kaum muslimah wal mukminah yang tidak memahami perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun terjerumus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehinaan yang sangat dalam, di dalam melakukan tindakan kriminal, tindakan yang mengakibatkan adanya pidana dan sebagainya, dikarenakan mereka jauh daripada bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan propaganda-propaganda dari orang-orang yang ingin menyesatkannya, tertipu propaganda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di kebiasaan-kebiasaan jelek yang ada di masyarakatnya, dan tertipu dengan propaganda orang-orang kafir yang senantiasa ingin mengembalikan manusia itu kepada kehinaan, keluar dari agama yang suci, keluar dari ajaran agama Islam yang telah mengangkat derajat kedudukan manusia secara umum dan terkhusus kepada wanita. Maka pada pembahasan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan hukmul ijhad, hukum yang terkait dengan aborsi, yang merupakan tindakan kriminal, tindakan pembunuhan nyawa yang tidak berdosa, yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Tidak boleh bagi para wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada rahim-rahim mereka berupa janin, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki janin itu ada pada rahim wanita. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian para wanita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini adalah larangan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya para wanita itu tidak mengambil cara apapun untuk menggugurkan kandungannya dan perlu melepaskan diri dari tanggung jawabnya dengan cara apapun, dengan cara atau wasilah apapun yang dia akan tempuh. Fa inna Allah Subhanahu rakhasal laki fil afthar fi Ramadan idza kana as-sawmu yasukku alayki fi halatil hamli aw kana as-sawmu yadurru bi hamalaki. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha tinggi dan maha besar telah memberikan keringanan kepadamu untuk kalian berbuka di bulan Ramadan ketika puasa itu menjadi berat atas kamu, dalam keadaan kamu hamil, dalam keadaan kamu masih ada janin padanya, atau kana sawm yadurru bihamalaki, atau puasa itu memadorotkan kehamilanmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada para wanita agar berbuka. Ketika terasa berat dia berpuasa karena dia sedang mengandung atau karena dia sedang hamil. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in masa fi hadzal asri min amaliyatil ijhad amalun muharram. Dan apa yang tersebar pada masa sekarang ini, yakni praktek-praktek aborsi yang banyak, itu merupakan amalan yang diharamkan. Amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena badannya berarti dia teranggap telah membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Ketika janin itu sudah ditiupkan roh padanya dan dia meninggal dengan sebab aborsi, dengan sebab dikeluarkan tanpa, dengan paksa, untuk mengeluarkan janin tersebut sehingga dia meninggal, maka itu adalah pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat daripada itu tentunya dia akan menanggung, mempertanggungjawabkan, karena dia telah melakukan tindak pidana dari sisi kewajiban membayar diat misalnya, membayar diat atas perbuatan yang dia lakukan. Tentunya di sini ada rincian, diat kadarnya berapa, denda bagi orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, dan juga dari sisi kewajiban untuk membayar kafarah. Menurut sebagian pendapat para ulama, yakni memerdekakan budak seorang mukmin, kalau dia tidak dapatkan maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah kafarah yang harus dia lakukan ketika dia melakukan tindakan pembunuhan jiwa yang tidak bersalah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan seperti ini, tindakan aborsi atau pembunuhan janin, itu dikatakan oleh sebagian ulama bil mau'udatis sughra. Itu adalah mau'udatis sughra. Pembunuhan yakni nyawa yang tidak berdosa tapi kadarnya kecil. Tidak sebagaimana yang pernah dilakukan di masa jahiliyah. Mereka mengubur anak hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup tanpa kenal, yakni ampun. Anaknya menangis dan sebagainya. Dibiarkan mati dengan cara dikubur hidup-hidup. Maka para ulama menamakan tindakan aborsi itu merupakan mau'udatus sughra. Penguburan anak hidup-hidup tapi dia kadarnya lebih ringan. Lebih kecil dosanya dibanding ketika anak itu telah sempurna, ditiupkan ruh padanya, sudah menjadi janin yang sempurna, maka itu adalah tindakan mau'udatul kubra. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah dalam majmu' fatwanya, amma sa'yu li iskatil hamli fala yajuz dzalik malam yatahakkak mautuhu fa intahakkak dzalika jaza. Adapun usaha untuk menggugurkan kehamilan maka tidak diperbolehkan selama tidak yakni terwujud kematiannya, artinya janin itu masih hidup di dalam perut ibunya. Maka jika telah nampak jelas kematian janin tersebut sehingga perlu dia dikeluarkan dari rahim seorang ibu, maka itu dibolehkan. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis hay'ah kibarul ulama, mereka telah menetapkan satu ketetapan tentang permasalahan ini. Beberapa ketetapan yang diberikan oleh para ulama terkait dengan yakni menggugurkan kehamilan atau menggugurkan kandungan. Yang di sini ditetapkan pada nomor 140 tanggal 20. Tanggal 20 Safar tahun 1407 Hijriah. Bukan Safar, yakni bulan 6 dari bulan Hijriah. Muharram Safar Rabiul Awal Jumadil Tsani. Naam, pada tanggal Jumadil Tsani tahun 1407 Hijriah. Majelis Hay'ah Kibarul Ulama telah menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya seorang wanita menggugurkan kandungan. Di antaranya disebutkan oleh mereka, nah ini la yajuzu isqatul hamli fi muhtali fi marahilihi illa limubarriri syar'i wa fi hududin dayyikatin jiddan wa fi hududi dayyikatin jiddan. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandangan pada setiap fase-fase yang ada, fase-fase perkembangan janin tersebut, kecuali memang diperbolehkan oleh syariat, dan itu pada batasan-batasan yang sangat sempit sekali, tidak diberi kelonggaran oleh yakni para ulama untuk seseorang bermudah-mudahan dalam permasalahan ini, untuk menggampangkan permasalahan menggugurkan kandungan. Harus dilihat atas dasar apa dia menggugurkan kandungan, sehingga dilarang untuk menggugurkan kandungan pada setiap fase yang ada, fase awal perkembangannya atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, tidak diperbolehkan kecuali pada perkara yang memang syariat membolehkan, dan itu pada batasan yang sangat sempit sekali, tidak ada keluasan pada permasalahan tersebut. Kemudian ketetapan yang kedua adalah idza kanal hamlu fitturil awal. Jika kehamilan itu pada fase yang pertama, yakni masa sebelum masuk usia 40 hari janin tersebut. Pada masa sebelum mencapai 40 hari ini, wa kana fi isqati fi hadil muddah khasyatul masyaqqah fi tarbiyatil aulad misalnya. Di mana tujuan menggugurkan kandungan itu pada masa yang demikian itu karena takut, ya, takut dia mengalami kesusahan, keberatan di dalam mendidik anak-anak. Atau dia menggugurkan kandungan karena takut tidak mampu untuk menanggung beban hidupnya. Atau dia gugurkan kandungan tersebut karena takut tidak mampu mengajari mereka, mendidik mereka, atau nanti masa depan mereka bagaimana. Au iktifa bima ladai zaujaini minal auladi fa ghairu jaizin. Atau dengan alasan bahasanya telah cukup bagi kedua suami pasangan, suami istri tersebut dari anak-anak yang sudah ada, sehingga kehamilan setelahnya tidak dikehendaki. Maka alasan ini semuanya kata Majelis Hay'ah Kibarul Ulama tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan dengan alasan-alasan yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Majelis Hay'ah Kibarul Ulama. Mereka adalah para pembesar-pembesar ulama pada waktu itu, menetapkan bahasanya alasan-alasan ini dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh mereka itu, maka tidak boleh seorang wanita menggugurkan kandungan hanya gara-gara dia takut nanti tidak bisa mendidik anak-anak itu. atau tidak bisa menanggung beban hidup mereka, kehidupan mereka, karena mungkin ekonomi yang pas-pasan atau masalah yang lain, masa depan mereka, atau tadi suami istri merasa cukup dengan anak-anak sudah ada. Ini alasan-alasan yang tidak syar'i. Yang sebuah ini adalah alasan-alasan yang syar'i. Kalau kita sebagai yakni orang tua tidak misalnya takut, tidak bisa mendidik anak-anak kita, ya kita serahkan kepada madrasah pendidikan, madrasah ibtidaiyah, atau tarbiyatul aulad, kepada saudara-saudara kita yang kita percaya dalam permasalahan agamanya, kita serahkan pada mereka untuk dididik, untuk dididik mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Nah, ini tidak ada alasan karena berat di dalam mendidik anak-anak itu. Serahkan kepada saudara kita yang mampu untuk mengajari anak-anak kita. Kemudian alasan lagi, karena tidak mampu untuk menanggung kehidupan mereka. Siapa yang menanggung kehidupan mereka? Kita ini untuk menanggung kehidupan kita sendiri itu tidak mampu. Kita dan anak-anak kita yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan anak-anak kita yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu auladukum khasyatal imlak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut, yakni miskin, takut dia makan bersama kalian, atau takut yakni kamu tidak bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Ketahuilah bahwasanya kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak kalian, dan juga kepada kalian. Kita adalah orang-orang yang yakin bahwasanya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mempelajari sekian banyak. Ini pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama ini. Bahwasanya itu adalah suatu ketetapan. Masalah rezeki itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah adalah zat yang sebaik-baik memberikan rezeki. Selama manusia hidup di dunia ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jamin rezekinya. Selama manusia masih hidup di dunia ini, berarti rezeki dia di dunia ini masih ada. Akan tetapi kalau jatah dia di dunia ini telah terputus, sudah tidak ada lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun utus malakul maut untuk yakni menjemput kematiannya, kemudian berpindah ke dalam alam barzah. Dan di sana juga berlanjut rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam barzah tersebut, ada di alam kubur tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan terus hingga sampai kepada kenikmatan di dalam surga nanti. Itu adalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan takut tidak bisa mengajari mereka atau takut masa depan mereka, masa depan itu adalah di akhirat kelak. Masa depan manusia semuanya itu yang paling mesti diperhatikan itu masa depan ketika kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pendek pikiran kita atau akal kita bahwasanya masa depan itu adalah ketika kita di dunia ini. Sangat-sangat pendek sekali kalau masa depan itu kita ingin berharap kehidupan kita di dunia ini senang, kehidupan di dunia ini mudah kita dapatkan. Walaupun itu memang diinginkan oleh setiap manusia. Semua menginginkan kemudahan untuk mendapatkan hidup di dunia ini. Tapi perlu diingat bahasanya bagi kaum mukminin, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Sehingga cita-cita mereka, masa depan mereka, mereka berharap kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala datang dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang tenang, jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk masa depan yang mestinya kita akan dapatkan justru anak-anak yang lahir dari diri kita ini. Anak-anak yang lahir dari istri-istri kita. Itu merupakan masa depan bagi kita sebenarnya. Dimana ketika nanti mereka menjadi anak-anak yang soleh, kita harapkan doa-doa mereka kepada kita sekalian, memohonkan ampun kepada kita, mendoakan kebaikan kepada kita, sehingga beban kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala terasa ringan karena doa daripada anak-anak yang soleh tadi. Jadi mestinya kita yakni memikirkan masa depan anak tersebut dan juga masa depan kita ketika kita mempunyai anak. Karena anak merupakan masa depan bagi kita dan juga kita persiapan pula masa depan mereka kelak di akhirat menjadi anak-anak yang soleh. Atau alasan tadi mencukupkan iktifa, mencukupkan dengan apa yang sudah ada dari anak-anak yang lain, kemudian ketika dia hamil tidak menghendaki adanya anak lagi. Ini juga alasan yang tidak benar. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang laki-laki dan perempuan menikah itu untuk satu hikmah yang sangat besar. Yaitu satu hikmah agar mereka mempunyai keturunan-keturunan agar kelestarian umat manusia itu berlangsung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kaum lelaki itu memilih wanita-wanita yang yakni waludal wadud, wanita yang peranak dan penyayang, yang bisa melahirkan anak yang banyak. Sehingga faedahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga-bangga dengan umatnya yang banyak, umatnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, umatnya yang salih dan salihah, umatnya yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang banyak. Dengan umat yang banyak, sehingga alasan cukup dua anak cukup itu tidak benar. Harusnya dua anak kurang banyak. Seperti itu. Karena kalau hanya dua anak, satu hilang, kita sudah hanya tinggal satu tok. Hanya tinggal satu saja kita. Atau kemudian yang satu pergi bekerja keluar kota. Misalnya kita kota Semarang, dia keluar ke Jakarta misal. Udah habis. Tidak ada anak lagi. Ini kita dapat daripada masyarakat yang hanya mencukupkan dua anak cukup. Ini sangat-sangat kurang. Dua anak itu sangat-sangat kurang untuk kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga dengan umatnya yang mempunyai keturunan yang banyak, yang menjadi soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan mencukupkan anak yang ada badannya, kemudian menggugurkan janin yang telah dikandungnya ini, perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, Majelis Syai'ah Kibarul Ulama menetapkan, la yajuzu iskadul hamli idha kana alaqatan au mudgatan. Tidak boleh menggugurkan kandungan jika janin tersebut sudah berbentuk segumpal darah. Ya, ini masa 80 hari. Arba'in yang kedua. Telah berbentuk menjadi alaqatan. Atau telah menjadi mudghatan, segumpal daging. Hatta tuqarrira latinatun tabiyyatun mausukatun. Mausukatun annastimrarahu khatarun ala salamati ummihi bi ayyahsya alaihal halak min istimrarihi. Sehingga komite atau lajnah kedokteran yang terpercaya, komite kesehatan yang terpercaya, mereka menetapkan bahwasanya keberlangsungan janin yang ada di perut seorang wanita atau di rahim seorang wanita itu akan membahayakan keselamatan ibunya. Lalu komite kesehatan yang ada yang terpercaya menetapkan demikian. Dia khawatir kalau janin itu tetap terus berada di rahim seorang wanita, kemudian akan menjadikan ibunya justru meninggal. Maka karenanya jaya iskotuhu. Kalau sudah ditetapkan demikian, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Ba'da istifadatin kafat, ba'da istifadatin kafatil wasaili litalafi tilkal akhtar. Setelah menempuh sekian cara, ditempuh sekian cara yang banyak cara ini, bagaimana supaya janin tetap berada di rahim seorang wanita, kemudian si ibu juga selamat, dicari bagaimana cara-caranya, apakah masih memungkinkan atau tidak. Setelah sekian cara dicari, ternyata tidak memungkinkan, harus digugurkan kandungan tersebut, maka dibolehkan. Nah, yang demikian itu dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa ibu tadi. Ini yang ketiga. Kemudian ba'da taurus thalis, ba'da taurus thalis, setelah fase yang ketiga, yakni ba'da ikmali arba'da syur, setelah sempurna 4 bulan kehamilan, la yahillu iskatuhu hatta yukarriru jam'um minal attiba' al-mutakhassisin al-mausuqin anna bako al-janin fi badni ummihi yusabbibu mautaha wa dhalika ba'da istifadin kafatil wasaili li'inqadi hayatihi. Yang keempat, Majelis Syai'ah Kibarul Ulama menetapkan setelah fase yang ketiga, yakni setelah sempurnanya janin itu 4 bulan, maka tidak dibolehkan mengugurkannya, sehingga yakni sekelompok dari dokter-dokter yang memang mempunyai kekhususan, dokter spesialis kalau kita, dokter spesialis kandungan yang terpercaya menetapkan bahasanya tetapnya janin di perut ibu itu akan menyebabkan kematian ibu tersebut. Ketika para dokter tersebut, dokter spesialis kandungan yang terpercaya menetapkan demikian. Bahasanya tetapnya janin di perut ibu akan menyebabkan kematiannya. Dan itu ditempuh terlebih dahulu sekian cara bagaimana bisa janin itu selamat dan ibunya juga selamat. Dicari cara sekian, cara ini tidak mampu, cara ini tidak mampu, cara ini tidak mampu. Maka yang keputusannya kemudian harus menggugurkan kandungan tersebut, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya keringanan, artinya rukhsah untuk kita boleh menggugurkan kandungan itu dengan syarat-syarat yang tadi yang telah ditentukan dalam rangka untuk menolak yakni madarat yang lebih besar dan mendapatkan maslahat yang lebih besar. Menolak madarat yang lebih besar. Madarat yang lebih besar antara kematian anak dan kematian ibu. Mana madarat yang lebih besar? Tentu kematian seorang ibu. Karena mungkin janin yang digugurkan itu saat itu memang tidak dikehendaki. Dia meninggal karena memang untuk menyelamatkan ibunya. Nah, nanti setelah itu ibunya bisa hamil lagi. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali bisa dia memperkembangkan yakni janinnya kembali. merencanakan lagi kehamilannya, dan dia bisa melahirkan sekian banyak anak-anak yang ada. Nah, ini mandorotnya lebih besar kalau kematian seorang ibu. Bahkan kalau kematian seorang ibu, misal dia telah punya anak-anak, 1, 2, 3 misalnya, lalu bagaimana anak-anak tersebut? Siapa yang akan mengasihinya? Kasih sayang seorang ibu telah hilang. Ini juga mandorot yang besar. Sehingga hilangnya janin tersebut atau gugurnya janin tersebut lebih ringan mandorotnya daripada meninggalnya seorang ibu. Dan juga ingin mendapatkan maslahat yang lebih besar. Maslahat kehidupan seorang ibu lebih besar. Bagi anak-anak yang mungkin telah dilahirkannya. Dan juga dia nantinya juga bisa yakni mengandung kembali dan bisa melahirkan kembali. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Akbarul Ulama perlu kita ketahui ketika telah menetapkan beberapa perkara tadi, menetapkan bolehnya menggugurkan kandungan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi, mereka senantiasa berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang hamil yang ingin menggugurkan kandungannya hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu ada tindakan pembunuhan terhadap janin yang telah dikehendaki keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya tasabbut fi hadzal amri. Hendaknya mereka para wanita itu meneliti terlebih dahulu perkara ini, jangan asal-asalan atau jangan gegabah sehingga dia memutuskan untuk menggugurkan kandungan karena takut ini dan takut itu. Harus diteliti apakah keberadaannya itu memungkinkan bagi dia, selamatnya dia atau tidak. Maka Hay'ah Kibarul Ulama menasihatkan demikian. Agar supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan ini. Wallahul muwafiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Allah yang memberikan taufik dan selawat Allah atas Nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah keputusan daripada Majelis Hay'ah Kibarul Ulama yang menetapkan bolehnya menggugurkan kandungan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, dan mereka senantiasa yakni mewanti-wanti mewasiatkan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimah dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam risalah ad-dima ad-dabi'iyah bagi wanita, ini risalah ad-dima ad-dabi'iyah bagi wanita, yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, annahu idza qasada min isqatihi itlafuhu fa hadza in kana ba'da nafhi ruh fihi fa huwa haramun bila raibin li annahu qatlu nafsin bighairi haqqin wa qatlu nafsil muharramah haramun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jika seorang meniatkan dalam menggugurkan kandungannya itu adalah dia membunuhnya, dia ingin membunuh janin tersebut, maka ini adalah perkara yang diharamkan tanpa ada keraguan ketika janin itu telah ditiupkan ruh. Dia ingin menggugurkan kandungan tersebut dengan cara membunuhnya. mengendaki kematiannya. Ini merupakan perkara yang diharamkan. Karena dia berarti telah membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Dan jiwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditumpahkan itu adalah perkara yang haram. Berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan juga ijma. Jadi kalau dia ingin menggugurkan kandungannya tersebut, mempunyai niat untuk membunuhnya, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Setelah janin itu ditiupkannya roh. Alkitab, ijma dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW telah menyebutkan termasuk min akabiril kabair, dosa-dosa besar yang paling besar membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Begitu pula tadi kita sebutkan dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh anak-anak kita karena takut ini dan takut itu. Karena Allah lah yang memberikan rezeki dan juga yang memberikan rezeki kepada kalian. Tidak boleh dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan syarat-syarat yang yakni dengan batasan-batasan yang sangat sempit sekali. Baru seseorang diperbolehkan untuk melakukannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Ahkamun Nisa', ketika kita tahu bahwasannya maudhu'un nikah litalabil walad, bahwasannya menikah itu adalah dalam rangka untuk mencari keturunan. Walaysa min kullil ma' yakunul walad, dan tidak setiap air yang tertumpah itu akan menjadi anak. Tidak setiap air mani yang dipancarkan oleh seorang laki-laki ke rahim wanita itu akan menjadi anak. Tidak. Fa'idha takawwan, maka jika telah terjadi kehamilan, faqad hasalal maksud, maka berarti maksud dan tujuan pernikahan itu telah tercapai. Maksud dan tujuan pernikahan itu telah tercapai. Ketika air yang ditumpahkan seorang laki-laki ke dalam rahim perempuan itu menjadi seorang anak, menjadi janin, berarti tujuan pernikahan itu telah tercapai. Fata'ammada isqadu mukhalifatu limuradil hikmah, maka sengaja menggugurkannya ini menyelisihi terhadap maksud dari hikmah adanya pernikahan tadi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah tahu betapa banyak para wanita yang menginginkan adanya anak. Dia telah menikah sekian lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki dia bisa hamil atau dia bisa mempunyai keturunan. Bukan satu dua orang di dunia ini. Sekian banyak wanita ternyata dia tidak bisa hamil. Tidak bisa mani yang dipancarkan oleh suaminya ternyata menjadi anak. Makanya ketika seseorang dikehendaki kehamilan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan memelihara dan menjaga keturunan tersebut. Yakni nikmat anugerah yang diamanahkan kepada seorang ibu. Sehingga jangan bermudah-mudahan kemudian menggugurkan kandungan tersebut karena takut alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syar'i. Dan yang demikian itu juga menyelisihi maksud daripada hikmah pernikahan itu tadi. Hikmah menikah itu adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ibu bapaknya, misalnya melanjutkan keturunannya, dan nantinya juga bisa bermanfaat untuk orang tuanya, jadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang menyenangkan, qurrata ayun. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. dan juga dia akan bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa anak-anak kita. Nah, ini yang kita inginkan dari anak-anak tersebut. Betapa kita tahu bahasanya ketika seseorang berkeluarga, suami istri lama, kemudian dia tidak mempunyai anak, mereka akan kesepian. Mereka melihat ke kanan ke kiri tetangganya pada punya anak, sementara dia tidak memiliki anak. Betapa sedih hati seorang wanita yang demikian. Dia berharap besar mendapatkan keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahinya. Allah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Maka Allah yahbu liman yasha'u inasa wa yahbu liman yasha'u dzukura. Au yujawwijuhum dzukranan wa inasa. Allah Subhanahu wa taala mengendaki penciptaannya. Mengendaki apa saja yang Dia ciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengendaki penciptaannya, maka terjadi penciptaan tersebut. Sehingga kita dapatkan wanita-wanita ternyata dia tidak bisa menentukan atau pilihannya. Dia hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan anak padanya. Nah, tapi dia tidak bisa menentukan bahwasanya anak yang dia inginkan laki-laki. Nah, ternyata Allah anugerahkan padanya anak perempuan. Nah, dia menginginkan wanita atau suaminya berharap anak yang lahir dari istrinya itu perempuan, ternyata Allah anugerahkan padanya anak laki-laki. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menganugerahkan pada seseorang yakni anak perempuan dan terkadang juga anak laki-laki. Dan terkadang juga dikasih dua-duanya, ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan Allah jadikan sebagian wanita itu akima atau laki-laki itu akim, yakni mereka mandul, tidak bisa punya anak. Ini terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya dan kita saksikan. Ada sebagian bahkan kalangan para nabi kita ketahui, Nabi Lut misalnya. Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki anak-anak dari Nabi Lut itu ada yang laki-laki, semuanya anaknya perempuan. Nabi Lut semuanya anaknya perempuan. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah kehendaki anaknya semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Sementara Allah kehendaki pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi Allah kehendaki pula anak laki-lakinya ternyata meninggal di saat masih kecil. Yang hidup hanya anak perempuan-perempuannya. Ini Allah yakhluqu ma yasha. Allah yakni menciptakan apa yang Dia kehendaki. Tidak setiap dari apa yang diinginkan oleh manusia itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari anak-anak yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kita bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permasalahan anak ini, ya. Karena tidak setiap air yang dipancarkan oleh seorang laki-laki ke rahim wanita menjadi anak. Maka saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammada isqatuhu mukhalifatu limuradil hikmah. Sengaja untuk menggugurkan berarti itu menyelisihi daripada hikmah daripada pernikahan tersebut. Kecuali ya. Annahu in kana dzalika fi awalil hamli, kecuali kalau itu terjadi pada awal atau fase yang pertama. Fa qabla nafir ruh, dan sebelum ditiupkannya ruh pada janin tersebut, itu pun merupakan dosa yang besar, ismun kabir. Menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh itu juga merupakan dosa yang sangat besar. Li'annahu mudrikun ilal kamal wasara ilat tamam. Karena janin yang dikandung oleh seorang wanita itu akan berkembang. Terus berkembang hingga dia menjadi sempurna. Hanya saja apa yang dia lakukan itu dosanya lebih ringan. Manilladhi nufikha fihi ruh, Minal ladzi nufikha fihi ruh, dari pada yang digugurkan itu setelah ditiupkannya ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, dosanya lebih besar. Kalau belum ditiupkan ruh, itu merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Fa idza ta'ammatta isqata ma fihi ruh kana ka qatli mu'minin. Nah, kalau engkau sengaja menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh, berarti itu seperti membunuh seorang mukmin. Nah, itu berarti seperti membunuh seorang mukmin yang padanya ada tindakan-tindakan pidana yang akan dikenakan pada orang tersebut. Nah, adanya diyat, adanya kafaroh, dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, atas dosa apa dia dibunuh, atas dosa apa dia dikubur hidup-hidup, ini nanti akan ditanya anak-anak tersebut, kenapa dia dibunuh, padahal Allah Subhanahu wa taala mengendaki keberadaannya. Maka ikhwani fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita menyaksikan banyak kaum wanita pada saat ini yang naudzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah hadahunallah, banyak yang mereka menyepelekan permasalahan ini. Mereka bermudah-mudahan menggugurkan kandungan karena yakni alasan-alasan yang yakni entah alasan karena malu, alasan karena sudah terlalu banyak anak dan sebagainya yang tidak syar'i. Ini merupakan dosa besar. Membunuh seorang jiwa seorang mukmin itu adalah dosa besar. Jiwa seorang mukmin itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemuliaannya itu lebih mulia daripada Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh seluruh manusia, seluruh kaum mukminin. Namun kemuliaan Ka'bah itu di bawah kemuliaan yakni jiwa-jiwa seorang mukmin. Fattaqillah ayyatul muslimah, maka bertakwalah kalian wahai kaum muslimah, para wanita muslimah. Wala tuqaddumi ala hadhil jarimah, janganlah kalian nekat melakukan tindak pidana ini atau melakukan kejahatan ini, li ayyi ghadin minal aghrad, untuk yakni tujuan apapun, karena alasan apapun kalian kemudian bermudah-mudahan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan. Wala tankhadi bidda'ayat al-mudhillilah, janganlah kalian tertipu dengan yakni para penyeru-penyeru kesesatan, propaganda penyeru-penyeru kesesatan atau kebiasaan-kebiasaan yang rusak yang tidak bersandar kepada akal dan agama. La tastanidu ila aqlin aw dinin, kebiasaan-kebiasaan rusak yang tidak bersandar kepada akal yang sehat dan agama yang sempurna, agama yang bersih, agama yang suci, yang tidak mengendaki perkara yang demikian. Karena itu adalah perkara yang akan merusak perkembangan manusia, dan juga itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang terkait dengan permasalahan aborsi. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pasal yang keempat. Ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab, yakni hukum yang terkait dengan pakaian dan hijab bagi wanita, bagi wanita muslimah. Bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah itu berpakaian? Bagaimana seharusnya bentuk dan sifat daripada pakaian wanita muslimah? Ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzallah tentang pakaian atau sifat pakaian yang syar'i bagi wanita muslimah. tentang sifat pakaian yang syar'i bagi wanita muslimah, itu yang pertama adalah yajibu ayyakuna libasul mar'atil muslimah dhafiyan yasturu jami'a jismiha anir rijalil ladina laisu min maharimiha. Sifat atau bentuk pakaian yang syar'i bagi wanita muslimah, yang pertama adalah pakaian tersebut wajib bagi kaum muslimah, pakaian itu harus dofian, harus yakni lebar, ya, longgar, yang menutupi seluruh badannya. Dari kaum laki-laki yang bukan mahramnya, dari kaum laki-laki yang bukan mahramnya, tertutupi semua anggota badannya karena pakaiannya yang longgar. Wala taksifu limaharimiha illa ma jaratil adah bikasbihi min wajhiha wa kafaiha wa qadamaiha. Dan tidak boleh tersingkap anggota-anggota badannya kepada selain kepada mahramnya kecuali apa yang berlaku, adat yang atau kebiasaan yang berlaku. Mungkin dia membuka wajahnya atau kedua telapak tangannya atau kedua kakinya. Ini adat kebiasaan yang berlaku yang bisa diperlihatkan kepada mahramnya, bukan kepada selain mahram. Diperbolehkan memperlihatkan yakni anggota-anggota tubuhnya kepada mahramnya, ini wajahnya, dua telapak tangannya atau kedua telapak kakinya. Yang jelas bentuk atau sifat pakaian bagi wanita muslimah, hendaknya dia pakaian tersebut adalah lebar, luas, longgar, ya, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna satiron lima waro'ahu fala yakunu syafafan yura mi waro'ihi launu basyaratiha. Hendaknya pakaian tersebut menutupi apa yang ada di balik pakaian, artinya menutupi kulit daripada anggota badan tersebut. Jangan kemudian pakaian itu tipis, ya, transparan, yang dengannya akan terlihat, ya, warna kulit tubuh wanita tersebut. Ini pakaian yang tidak syar'i. Ini pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu, berpakaian dengan pakaian yang sangat tipis dan transparan sehingga terlihat, yakni apa yang ada di balik pakaian tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang sekarang banyak dipakai oleh wanita-wanita, entah wanita kafir atau kaum muslimin yang atau wanita muslimah yang meniru-niru orang-orang kafir, memakai pakaian-pakaian yang tipis, tampak yakni di balik pakaian tersebut kulit-kulit tubuhnya atau warna kulit tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Satu musibah bagi wanita muslimah. Hendaknya mereka tidak berpakaian seperti itu. Itu adalah pakiran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang semestinya dia pakai adalah pakaian yang bisa menutupi warna kulit anggota tubuhnya yang tidak terlihat warnanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat dari pakaian wanita muslimah adalah alla yakunu dayyikan yubayyinu hajma adha'iha. Hendaknya pakaian yang dipakai itu pakaian yang tidak sempit. Pakaian yang tidak sempit yang bisa menampakkan ukuran anggota tubuhnya atau ukuran anggota-anggota tubuhnya. Ini amat sangat banyak, ya, orang berpakaian dengan pakaian yang ketat, sempit, wanita, pakaian yang dilarang. Perlu kita ketahui, saudaraku kaum muslimin wal muslimah terkhusus, ya, hendaknya kita dengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan yang termasuk ahli neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Dua golongan yang merupakan penduduk neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Yani wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Yang mereka ma'ilatun mumilat sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Pernah dibahas ya di sini di awal. Yakni wanita-wanita yang menyisir rambutnya dengan sisiran miring. Seperti sisiran para pelacur. Nah, berjalan berlegak-legok. Nah. Atau ma'ilat mumilat. Wanita yang bermaksiat. Ya, yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berpakaian tapi dia sejatinya adalah telanjang. Ru'usuhunna mislu asnimatil buhti la yadkhulnal jannah wa la jinnariha. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang mereka tidak masuk ke dalam surga, bahkan tidak mendapati baunya surga. Na'udzubillah min dzalik. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Namun wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, hakikatnya dia telanjang karena terlalu sempit pakaian yang dia pakai sehingga terbentuk ukuran-ukuran tubuhnya, maka ini termasuk daripada ancaman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam bahasanya dia termasuk ahli neraka, penduduk neraka yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang kedua adalah rijalun ma'hum syiata. Ka'adna bil bakor yadribuna biha ibadallah. Yang kedua adalah laki-laki yang bersama mereka yakni cemeti atau pecut seperti ekor-ekor sapi yang dengannya mereka memukuli hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat dolim kepada yang lainnya. Nah, ini juga penduduk neraka, penghuni neraka, dua golongan ini. Wanita yang berpakaian tapi telanjang dan orang-orang yang berbuat dolim kepada yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. Maka ini merupakan peringatan kepada kita sekalian, terkhusus para wanita, agar supaya dia menjaga pakaiannya, berpakaian dengan pakaian yang sopan, pakaian yang tidak menunjukkan lengkuk-lengkuk tubuhnya atau ukuran-ukuran anggota tubuhnya yang terlihat. Dan pakaian itu longgar dan tidak sempit. Nah, pakaian itu longgar dan tidak sempit. Nah, tidak sebagaimana yang banyak dilakukan oleh pada masa sekarang ini, yang mereka yakni tertipu dengan propaganda-propaganda kebebasan, propaganda-propaganda yakni wanita-wanita modern dan sebagainya. Nah, ini merupakan kebebasan yang terlalu bebas sehingga menabrak batas-batas syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillahi wa rasulih, dan bertakwalah kalian kepada Allah wa rasulah dan kepada Rasulnya, karena dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala engkau akan mendapatkan yakni kesuksesan yang sangat besar, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk sifat pakaian yang mestinya dipakai oleh wanita muslimah, hendaknya tidak sempit, ya, ketat. Makanya di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, faqad fasara qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsirkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kasiyatun ariyatun. Apa makna kasiyat ariyat? Yani wanita yang berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang, bi antaksiya ma la yasturuha. Ini wanita tersebut berpakaian tapi tidak menutupi auratnya, tidak menutupi seluruh tubuhnya. Pakaiannya yang atas separuh, yang bawah separuh, jadi tidak tertutupi semuanya, setengah-setengah. Ini adalah orang yang berpakaian, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Faya kasiyah, maka dia berpakaian. Waya fil haqiqati ariyah, tapi hakikatnya dia telanjang. Karena tadi potongan-potongan tadi ya, tidak menutupi seluruh tubuhnya. Mislu man taktasi as-saub ar-raqiq alladhi yasifu basharatiha aw as-saub ad-dayyiq alladhi yubdi taqati'a khalqiha mislu ajiyatiha wa sa'atiha wa nahwi dhalik. Misal seorang wanita berpakaian tapi pakaian tersebut adalah tipis. pakaian yang tipis, ya, pakaian yang bisa memperlihatkan kulit tubuhnya. Nah, ini juga orang yang berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang. Atau dia berpakaian yang sempit, yang akan memunculkan atau menampakkan potongan-potongan tubuhnya. Disebutkan di sini oleh Syekh, mislu ajizat ya, seperti pantatnya misalnya, atau lengannya, atau tubuh yang lainnya, ya, yang menonjol-menonjol itu semuanya akan terlihat, ya, ketika pakaian tersebut sempit. Ini merupakan wanita yang berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang, tidak berpakaian. Naudzubillah min dzalik, dan ini wanita yang demikian ini adalah wanita yang termasuk disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli nar, termasuk penduduk neraka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihatnya. Maka hendaknya ittaqillah ayyatul muslimah, bertakwalah kepada Allah wahai para wanita muslimah, hendaknya engkau berpakaian dengan pakaian yang syar'i yang bisa menyelamatkanmu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena di sanalah akhir daripada kehidupan kita. Di sanalah akhir daripada kita hidup, apakah kita bahagia ataukah kita sengsara. Kalau kita ingin bahagia maka ikutilah syariat Islam, ikutilah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan dan mengharuskan kita untuk berpakaian sesuai dengan pakaian syar'i. Pakaian yang bisa menutup seluruh anggota tubuhnya. Wa inna ma kiswatul mar'ah ma yasturuha fala yubdi jismaha wala hajma a'dha'iha likaunihi kasyifan wasian indah. Nah, ini saja pakaian wanita adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuhnya sehingga tidak tampak tubuhnya dan tidak tampak pula ukuran anggota badannya karena keadaan pakaian tersebut yang yakni kasyifan, yang tebal dan lebar. Pakaian yang tebal dan pakaian yang lebar, tidak tipis dan tidak sempit, sehingga pakaian tersebut benar-benar sempurna menutupi anggota-anggota tubuhnya. Ini pakaian yang dikehendaki dalam syariat Islam. Pakaian yang dikehendaki dalam syariat Islam, dan orang yang memakai pakaian ini berarti dia benar-benar orang yang berpakaian. Tapi kalau pakaiannya tipis, kalau pakaiannya sempit, maka orang ini hakikatnya tidak berpakaian. Nah, ini, ya ini sifat pakaian yang ketiga bagi wanita muslimah. Kemudian yang keempat, alla tatasabbaha birijal fil libasiha. Hendaknya pakaian yang dipakai itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak serupa dengan pakaian laki-laki. Pakaian yang dipakai oleh wanita hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Wala'anal mutarajjilati minan nisa', dan melaknat pula laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam hal apa saja, termasuk di sini adalah dalam hal pakaian. Termasuk dalam hal di sini adalah dalam hal pakaian. Tidak boleh pakaian wanita itu menyerupai pakaian laki-laki, sehingga bisa dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Tidak sama pakaian laki-laki dan pakaian perempuan di dalam syariat Islam. Ditentukan dan dibedakan mana pakaian laki-laki dan mana pakaian untuk wanita, sehingga tidak sama. Wa tasabbabuha birrajul fi libasi an talbasa ma yahtasu bihi naw'an wa sifatan fi urfi kullu mustami'in bihasabihi. Wanita menyerupai pakaian laki-laki yakni ketika dia memakai pakaian yang memang itu adalah khusus buat laki-laki. Bentuk dan sifatnya, jenis dan sifatnya atau bentuknya itu seperti laki-laki. Ini tentu sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Apakah pakaian itu dipakai untuk laki-laki atau perempuan? Setiap masyarakat punya kebiasaan memakai pakaian tersebut. Nah, setiap masyarakat mempunyai kebiasaan memakai pakaian tersebut. Nah, jadi kalau kebiasaan misalnya kebiasaan ya, masyarakat biasa memakai ya, bagi laki-laki pakai sarung, pakai gami, pakai koko misalnya masyarakat Indonesia ini. Kemudian wanita juga demikian. Ada yang pakai sarung, pakai koko, ini berarti menyerupai laki-laki, tidak boleh. Ada kita dapatkan wanita pakai sarung, ada pakai koko, atau pakai baju laki-laki, pakai hem itu. Nah, ini menyerupai laki-laki, tidak boleh. Pakaian wanita berbeda dengan pakaian laki-laki. Qala Syaikhul Islam, maka di sini berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, fal fariqu bainal libasir rijal wan nisa ya'utu ila ma yasluhu lir rijal wa ma yasluhu lin nisa. Yang membedakan antara pakaian laki-laki dan wanita itu kembali kepada apa yang bermaslahat yang baik buat laki-laki dan apa yang baik buat wanita. Wa huwa ma yunasibu ma yu'maru bihi rijal wa ma tu'maru bihi nisa. Dan yang baik dan yang bermaslahat bagi laki-laki dan wanita itu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan dengannya laki-laki dan sesuai dengan apa yang diperintahkan dengannya wanita. Nah, itu yang bermaslahat buat mereka. Yang baik buat mereka itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka dalam hal ini fannisa ma'muratun bil istitari wal ihtijab. Maka wanita di dalam Islam mereka diperintahkan untuk menutup dan berhijab duna tabarruj wa dhuhur, tanpa dia berhias dan menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, jadi yang diperintahkan bagi wanita itu menutupi seluruh tubuhnya dari kepala sampai bawah dengan yakni pakaian yang lebar atau dengan jilbab, kita pakai jadi silbab, nah, yang menutupi dari atas sampai bawah. Itu yang diperintahkan bagi wanita, berhijab dan menutup seluruh anggota tubuhnya. Walihada, oleh karenanya lam yusra' lil mar'ati rafu' shaut fil adzan wala talbiyah. Oleh karena ini tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengangkat suara ketika adzan. Nah, jadi wanita ketika melakukan sholat, nah, dia tidak disyariatkan untuk adzan dan tidak pula untuk iqamah. Dia melaksanakan sholat di rumahnya terus dia laksanakan. Atau mungkin dia yakni mau jamaah bersama kaum mereka, para wanita, ya, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Nah, dan tidak syaratkan wanita untuk melakukan adzan. Nah, tidak boleh wanita adzan. Wala talbiyah, dan tidak boleh pula wanita ketika talbiyah, ketika dia menunaikan ibadah haji, ya, dia disunahkan untuk bertalbiyah tapi dengan suara yang lirih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dengan suara yang lirih, dengan suara yang sir, tidak dengan suara yang kencang-kencang. Lebih lagi kalau kemudian suaranya paduan suara ya, seperti kebanyakan orang-orang Indonesia itu banyak yang paduan suara kencang-kencang para wanita untuk bertalbiyah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kita dapati para jamaah haji Indonesia ya, mereka dibimbing oleh satu ustadz atau jamaah yang kemudian yakni dipimpin dari yang memimpin haji tersebut, dia bertalbiyah lebih awal kemudian ditirukan oleh wanita beramai-ramai. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak syaratkan wanita mengangkat tinggi-tinggi suaranya dalam talbiyah ketika menunaikan ibadah haji. Dan juga ketika mereka naik ke Safa wal Marwah, ketika naik ke Safa dan Marwah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, tidak mengangkat suaranya, tidak berzikir dengan suara yang tinggi, tidak berdoa dengan suara yang tinggi, tetapi dengan suara yang lirih. Ini dikarenakan wanita itu diperintahkan untuk menutupi diri dan berhijab. Baik dalam pakaian ataupun dalam tadi suaranya tadi. Hendaknya tidak ditampakkan. Wala tajarrud fil ihram kama tajarrudur rijal. Tidak boleh wanita melepas pakaian ihram sebagaimana laki-laki melepas pakaian ihramnya. Nah, ini adalah wanita. Sementara laki-laki diperintahkan untuk membuka, yakni kepala, tutup kepalanya. Dia tidak boleh memakai pakaian yang biasa dia pakai, yang sesuai dengan ukuran anggota tubuhnya. Nah, maka laki-laki ketika dia menunaikan ibadah haji atau umroh, dia tidak boleh mengenakan gamis, tidak boleh menggunakan sirwal, tidak boleh wala burnus, tidak boleh menggunakan burnus, ya, pakaian yang ada tutupnya di atas, dan tidak boleh memakai khuf, sepatu yang dari kulit, tidak boleh. Ya. Laki-laki tidak boleh dalam hal ini, dia memakai pakaian-pakaian tersebut. Nah, ini adalah pakaian-pakaian yang dipakai ketika ketika menunaikan ibadah haji dengan pakaian-pakaian ihram tadi. Sehingga laki-laki tidak boleh menutup kepalanya dan sebagainya. Sementara wanita tadi ketika ihram dia memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Pakaian apa saja yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, juga kepada para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.